أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari hadirin hadirat adik-adik dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin, bab yang membahas tentang berlaku sedang di dalam menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan. Jangan terlalu ngoyo. Sekiranya ngoyo justru merusak nilai ibadah, maka beristirahatlah. Misal sudah ngantuk banget. Sudah ngantuk apa? Banget. Maka jangan dipaksa untuk terus sholat, istirahat. Misal lagi adalah sudah ngantuk sekali, maka jangan dipaksa untuk membaca Al-Quran. Misal lagi penghasilannya lagi pas-pasan, maka biasanya infaknya 1 juta, jangan dipaksa. Sesuai dengan kemampuan. Demikian seterusnya. Ya. Ini bab yang mengajarkan kita untuk berlaku sedang di dalam segala macam perbuatan, amal, ibadah dan yang lain-lain. Jangankan masalah akhirat, masalah dunia saja kalau volumenya berlebih bengung, ya kan? Angger mangan kakean bededek, kenapa istilahnya? Kemelakaran. Antobe sega. Jadi antop keluar apa? Nasi yang sudah terkunyah. Antop itu bahasa Indonesianya apa? Bersendawa. Bersendawa keluar makanan yang sudah dikunyah, yang sudah ditelan. Itu kalau berlebih dalam urusan dunia. Olahraga kekeselan, ya, dan yang lain-lain. Dalam dunia tidak bagus berlebihan. Di dalam agama pun ternyata agama kita adalah agama yang bersifat tengah, wasatun, tengah antara berlebih dan antara menyepelekan. Baik, kita sampai pada hadis nomor 149 ya. Hadis 149. Hadisnya cukup panjang. Setelahnya lebih panjang lagi. Hadis 150. Baik, kita akan mempelajari bersama sekilas sesuai dengan judulnya. Walaupun mungkin nanti kita akan berikan faedah di luar judul. Karena pembahasan hadis itu masya Allah luas. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 149. Wa an Abi Juhaifata, dari sahabat yang berkunyah, kunyah itu berjulukan, kunyah itu bapake siapa, begitu, bapaknya siapa atau ibunya siapa, itu namanya kunyah. Dari Abu Juhaifah, dari bapaknya Juhaifah. Wahb ibn Abdillah, yaitu Wahab bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Qal, beliau berkata, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Akha artinya apa? Nah, masyaallah, mempersaudarakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mempersaudarakan baina Salmana wa Abi Darda, antara sahabat siapa? Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Itu langkah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, yang didahului oleh para muhajirin sebelumnya. Kan para sahabat hijrahnya duluan, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan tersisa orang-orang yang tidak punya bekal, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tertindas, tidak bisa keluar, mereka tinggal di kota Mekah. Ya. Nah, ketika sampai Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan. Jadi erat. Untuk apa? Untuk saling membantu dalam urusan agama. Makanya di sini disebut pemersaudaraan ini adalah untuk tanasur, saling menolong. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, untuk saling menolong dan menegakkan urusan agama. Ya, menegakkan urusan agama. Saking mereka itu menghayati pemersaudaraan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kita pernah dengar di antara mereka ada yang saudaranya dari kalangan Ansor menawari saudaranya dari kalangan Muhajirin, datang tanpa harta, datang tanpa keluarga. Akhirnya sama saudaranya Ansor dikatakan, wahai saudaraku, saya punya harta sekian dan sekian. Ya, kalau kau mau, aku paruh dua. Separuh silahkan ambil. Masya Allah. Jadi ibaratnya jenengan itu, aku duwe motor siji. Nek kau gelem, separuh. Aku duwe motor loro. Kalau kamu mau, satu buat kamu, satu buat saya. Dan yang lebih hebat dari itu, masya Allah, wahai saudaraku, aku memiliki dua istri. Masya Allah. Karena dia datang tanpa istri, tanpa keluarga. Kalau kau mau, ambil yang paling kau inginkan. Jadi kau nyawang disit. Bujune kancane kau milih, singki. Kalau sudah ini, saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Masya Allah. Sampai seperti itu. Kayaknya di zaman sekarang. Allah musta'an. Sampai seorang santri, mahasiswa, bergurau dengan seorang penduduk Madinah. Penduduk Madinah kan keturunan Ansor, ya. Santri dari Indonesia keturunan. Santri dari Indonesia kayak orang muhajirin datang, nggak punya uang, nggak ada rumah, ya kan? Akhirnya mahasiswa ini bilang kepada salah seorang penduduk Madinah, Syekh sudah akrab, jadi guyon. Syekh kalau manggil kan Syekh, wahai bapak kan gitu Syekh. Syekh itu ya panggilan saja. Kecuali kalau kita manggil guru besar kita datang, ya kan? Syekh itu berarti guru besar. Tapi kalau di antara kita ya Syekh biasa, Syekh bapak gitu. Ya Syekh katanya, wahai bapak. Kok kamu ini penduduk Madinah? Enggak seperti dulu. Orang-orang Ansor dulu datang kepadanya saudaranya dari muhajirin, ditawari istri, dinikahkan. Kamu enggak pernah nikahkan kita katanya. Jaluk dinikahkan karo wong Madinah. Apa kata penduduk Madinah? Ya akhi katanya, wahai saudaraku. Dhahabal Ansor wal muhajirun katanya. Orang-orang Ansor sudah tidak ada, orang-orang Muhajirun sudah tidak ada. Yang ada hanya kita katanya. Kamu bukan Muhajirin, saya bukan Ansor. Jadi nyong ora bakal nawakaken gitu. Saya enggak akan menawarkan. Ini guruan. Jadi orang-orang Ansor yang dulu pemurah sudah tidak ada lagi. Orang-orang Muhajirun yang dulu pemberani, yang rela berkorban untuk agama, tidak ada lagi sudah. Tinggal keturunannya. Naam. Maka di sini dipersaudarakan. Tapi muhajirun tadi, Masya Allah, tidak menggunakan kesempitan dalam. Nah, dia katakan tidak. Saya tidak membutuhkan hartamu, pegang saja, tunjukkan saya pasar, arep dodolan. Saya mau usaha sendiri. Dengan izin Allah, akhirnya dalam waktu singkat, sahabat muhajirin tadi menjadi orang yang kaya. Ujuk-ujuk wis arep nikah. Nikahnya, maharnya, nih, emas segede gini. Sebesar biji kurma. Emas. Emas murni loh, bukan emas imitasi. Emas murni sebesar biji kurma. Saya tidak tahu itu berapa gram kira-kira. Emas murni. Saya dulu pernah punya bude, suka membawa emas batangan. Masih panjang-panjang kayak gini. Nanti kalau datang ke tempat mbah, tempat saya, mbah kan di tempat saya, itu dipotong. Nah sama ibu, diuangkan, nggak tahu ditimbang berapa, bisa untuk bangun musola. Jadi maharnya itu bisa untuk bangun musola segini kok, itu separuhnya kalau nggak salah. Mbah saya dapat segini, separuhnya ujung ruas ini, separuh biji kurma lah, bisa untuk bangun musola. Jadi kalau segini ya subhanallah, itu maharnya, bukan seperangkat alat sholat. Tunai apa hutang? Boleh kok seperangkat alat salat. Tapi kalau bisa mahar itu juga ada sesuatu yang berharga. Nah, kita lanjutkan. Fazara Salmanu Abu Darda, maka Salman pun menziarahi Abu Darda suatu hari. Ini namanya saudara saling mengunjungi. Faraa Umma Darda. Sampai di rumah Abu Darda, Salman melihat Ummu Darda mutabadzilatan. Pakaiannya itu pakaian biasa. Pakaian orang yang lagi sibuk kerja. Padahal itu di waktu-waktu yang bukan untuk kerja. Ya. Faqal, maka saudara yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, suami sang wanita tadi, suaminya Ummu Darda, Salman bertanya kepada Abu Darda, kepada siapa? Ummu Darda. Ma sya'nuki? Ada apa dengan engkau? Yani, kenapa kondisimu tidak seperti layaknya wanita yang memiliki suami? Jenengin duwe bojo ya biasanya napa? Pakaiannya ya apik. Ya, walaupun di dalam rumah. Bahkan wanita itu disyariatkan dandan ya di dalam rumah. Ben keton ayu di sawang, di sawang. Bahasa Indonesianya apa? Di sawang. Aywa. Aywa. Di sawang itu dipandang oleh suaminya. Itu di dalam rumah. Yang sangat disayangkan, sebagian wanita cantik di luar rumah, tapi cantik itu artinya berhias. Ya. Berhias di luar rumah, memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang paling bagus, dan seterusnya, dan. Sementara di rumah kacau balau. Kacau beliung. Kacau seperti tertiup angin puting beliung. Rambutnya awut-awutan. Kelambine sak-sakan, asal-asalan. Minyak wanginya minyak wangi alami alias keringat yang tidak dihapus dengan air atau sabun dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita kaum muslimin dan juga kondisi pasangan-pasangan kaum muslimin, yaitu ibu-ibu kaum muslimat dan juga anak-anaknya. Allahumma amin. Ini seharusnya berdandan di dalam rumah. Maka ditanya oleh Salman, kok engkau tidak sebagaimana wanita yang memiliki apa? Suami. Qalat, berkata Ummu Darda, akhuka Abu Darda, itu loh saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Dia enggak butuh dunia. Pujian apa celaan? Pujian apa celaan? Ketone pujian. Kelihatannya pujian, tapi sesungguhnya ini mengandung kritik yang tidak bisa ditangkap kecuali oleh orang yang cerdas. Anda berkunjung ke rumah ustadz Anda yang bukakan istrinya awut-awutan banget, klambine seanane, kudunge seanane, ambune yo ketone seanane. Karena Anda dekat dengan ustadz, mohon maaf ustadzah, apa yang menimpamu, ada apa denganmu? Sudah akrab mungkin. Orang itu datang, sering berkunjung, menyatakan diri sebagai murid, dan yang lain-lain. Jadi bukan datang-datang kemudian, orang yang pingin tahu banget namanya apa itu? Ah, kepo. Bukan kepo, kan apa sih? Bukan. Tapi karena sudah kedekatan, sudah sering dengan ustadznya dekat, kalau ada hajat apa mungkin bisa bersama-sama dan begitu seterusnya, sehingga dia berani untuk bertanya. Seperti halnya Salman dengan istrinya, bukan datang-datang langsung, kenapa ini? Ada apa ini? Enggak. Ya. Maaf ustazah, atau maaf ibunda, mungkin ada yang bisa saya bantu. Apa kata istri ustaznya mungkin? Mengatakan, sekarang ustaz itu sudah tidak ada butuh lagi kepada dunia. Itu pujian untuk ustaznya atau bukan itu? Kalau kita yang datang, kita akan mengatakan dalam hati, Masya Allah, ustaz sudah makomnya luar biasa ini. Ora butuh dunyo. Ya. Tapi Salman orang yang cerdas. Dia langsung menangkap arti dari kiasan yang disampaikan oleh Ummu Darda. Dari sini bisa diambil faedah. Kalaupun mengadukan sesuatu tentang suami, tentang istri, apabila diperlukan, tentu kepada orang yang layak dan mencari jalan keluar, orang yang ngerasani, bukan hanya sekedar ghibah, bukan hanya sekedar curhat, bukan hanya sekedar menebar berita, tapi betul-betul kepada orang terpilih. Orang-orang terpilih, kayak Salman ini orang cerdas. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan orang ini amanah, gak akan menyebar-nyebar berita kemana-mana. Betul-betul satu lawan satu, tok sudah. Bukan kemudian nanti dipasang status. Subhanallah. Ustadz Fulan tidak butuh dunia. Qalat zaujatuhu. Telah berkata istri seorang ustadz, suaminya enggak butuh dunia. Dalam tanda tanya besar, apa maksudnya? Kemudian emotikon. Sambil matanya melirik ke atas. Emotikon itu gambar kepala itu loh. Yang matanya mikir gini. Atau mungkin yang gambarnya apa? Kaca pembesar. Ini ada apa di balik ungkapan itu? Ya. Subhanallah, bukan itu, bukan orang-orang itu. Dah. Apa yang disampaikan ketika seorang menyampaikan tentang kondisi suaminya dalam keadaan memang butuh disampaikan, atau kondisi istrinya ketika memang butuh disampaikan, kepada orang yang pas gunakan kata-kata yang sopan. Di sini kan di sini kan orang curhat pun butuh kecerdasan. Mengungkapkan sebuah kekurangan, tapi dengan bahasa pujian. Bisa dipahami ya? Ini kan cerdas berarti Ummu Darda ini. Dia menyampaikan kekurangan suaminya, tapi dengan bahasa apa? Pujian. Jadi kalaupun berita tersebar, suaminya gak akan tercela. Yang tersebar malah, wih, Masya Allah, usra butuh dunyo, ya kan? Zuhud, warok, dan yang lain-lain. Jadi gunakan kata-kata yang baik ketika menyampaikan. Dan ini sulit. Ini dicontohkan oleh Ummu Darda. Ketika itu datanglah Abu Darda. Faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman. Maka kemudian Abu Darda membuatkan makanan untuk siapa? Salman. Duwe tamu ya disuguhi. Punya tamu ya disuguh. Entah masak sendiri ataupun membelikan makanan. Faqala lahu. Maka kemudian dihidangkan. Dan Abu Darda si tuan rumah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Salman tamunya, kul, silahkan makan. Fa inni sha'im. Kalau saya mohon maaf sedang tidak makan karena saya puasa. Jadi tuan rumahnya apa? Puasa. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu sudah menerima pengaduan tentang Abu Darda dari Ummu Darda. Nah, kiye. Mulai Abu Darda ini. Ternyata begini kondisinya. Tiap hari puasa Abu Darda. Jadi enggak pernah mendekati istrinya, kayak enggak butuh pada istri. Bojone ora digape, istilahnya begitu. Istrinya enggak pernah dihiraukan. Kayak dia enggak butuh kepada istri. Ini satu. Kata dia, silakan makan. Saya puasa. Salman pun mulai bersiasat. Dia mengatakan, "Amma," kata dia, "ma ana bi akil hatta ta'kula." Saya enggak mau makan, wahai Abu Darda, sampai engkau ikut makan. Disuruh membatalkan puasa. Boleh enggak? Boleh, karena itu adalah satu puasa sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutawaffilu amiru nafsihi." Orang yang puasa sunnah itu adalah terserah dia untuk memerintahkan dirinya mau lanjut atau tidak. Itu puasa sunnah. Ya. Yang kedua, yang boleh kan membatalkan. Yang kedua, sekiranya kita sebagai tuan rumah sedang puasa, kemudian jenengan tamu, tamu ini, kemudian kita suguhi makan besar, kita masya Allah sembelihkan kambing, masya Allah kepalanya kita tongseng, ya kan, balungannya kita apa, gule, tengkleng gule, ya kan, jeruannya di gule, ya, kemudian dia duduk di depan kita, jenengan duduk di depan kita. Jenengan suruh makan sendiri. Kira-kira enak apa enggak enak? Enak lah, tetap lah. Enak tapi ra kepenak. Enak dalam rasa, tapi enggak enak dalam perasaan. Maka, biar tamunya itu perasaannya seneng, kita harus beribadah dengan cara yang lain. Yaitu apa? Menyenangkan tamunya. Ayolah kita tambah. Wah, gitu dong. Bahkan di antara adab kalau bisa, tuan rumah itu jangan mengakhiri makan kalau tamunya belum selesai. Wong tamune sih gini-gini karo melirik. Dene jenengan wis mandek. Kan rikuh banget. Tamunya lagi mau nambah itu, kita duduk ngeliatinnya enggak nyaman. Maka salah satu ibadah yang paling mulia adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, seorang muslim. Tamu kita seorang muslim, seorang yang beriman. Gimana supaya dia bahagia, lengkap kebahagiaannya? Maka caranya adalah kita ikut nemeni dia makan. Padahal kita tadinya puasa masa sunnah. Atau sebaliknya, kita tamu nih, udah lama gak ketemu dengan teman kita yang kita kunjungi. Ahlan bro, gitu kan. Kalau orang sekarang, akhirnya masya Allah disembelihkan ayam, dimasakkan kangkung, wis pokoknya lengkap pokoknya. Kemudian, setelah lengkap, silakan makan. Apa kata kita? Aduh, maaf, saya sedang puasa. Kira-kira teman kita lebih senang kita puasa atau lebih senang kita makan? Lebih senang kita makan hidangannya. Maka caranya adalah kita beribadah dengan sebuah ibadah yang lebih mulia saat itu, yaitu membatalkan puasa dan ikut makan. Nah, baiklah kita lanjutkan. Ini belum selesai ini. Masih panjang. Sampai makan. Berhasil siasatnya siapa? Sahabat Salman. Falamma kana al-lailu, tatkala datang malam hari. Tadi Abu Darda ikut makan ya, akhirnya ya. Tatkala datang malam hari, dhahaba Abu Darda yakum. Jadi ngobrol dengan Salman sampai malam. Salman nungguin. Sebelum tidur, tiba-tiba Abu Darda bangkit, ambil air wudu, Salman tahu ini pasti mau sholat malam ini. Faqala lahu, maka berkata Salman Al-Farisi, "Nam, wahai Abu Darda, tidur. Tidurlah dulu. Sholatnya nanti." Fanama, maka Abu Darda pun tidur. Begitulah persahabatan. Berusaha menyamai seragam. Orang bendino ayel-ayelan terus. Itu persahabatan namanya. Sama istri juga begitu. Wes pasangan suami istri bendino ayel-ayelan. Kerengan. Beda pendapat. Kalau kamu punya rumah, mau dibangun berapa? Oh, kalau saya tingkat 2. Lah ya tingkat 2 kakek biaya. Tingkat 1 aja tapi kamarnya yang banyak. Ya enggak. Sik. Iki dong wis duwe omah apa durung? Wong cuma kalau kamu saja baru berkhayal saja kerengan. Allahu musta'an. Ya. Jadi kalau bisa namanya persaudaraan, suami dan istri itu saling apa? Mas, saya punya usulan begini. Oh ya, atau kalau enggak sampaikan pendapat. Atau Dek, saya punya usulan begini. Oh ya, kalau enggak sampaikan pendapat, diskusi. Setelah itu berusaha untuk apa? Sama. Jadi jangan, terserah kamu kalau mau begitu, saya pokoknya begini. Itu tidak merupakan layaknya persahabatan. Persahabatan yang sejati juga digambarkan oleh dua orang nabi di dalam Al-Quran. Yaitu antara Nabi Musa, betul? Sama, bukan Nabi Harun, Nabi Musa yang melakukan perjalanan mencari Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Khidir. Nabi Khidir mempersyaratkan, kalau kamu mau mengikuti perjalananku, maka jangan tanya. Jangan banyak bertanya. Akhirnya Nabi Musa pun nurut, Masya Allah. Padahal Nabi loh. Dia nurut sama Nabi Khidir. Begitulah pertemanan. Baik, kita lanjutkan. Di sini Abu Darda nurut. Kita isyak jam berapa? 3 menit lagi Insya Allah. Kemudian tsumma dhahaba yaqumu, kemudian setelah dia tidur tidak lama kemudian Abu Darda terbangun lagi. Faqala lahu, maka Salman pun berkata kepada Abu Darda, mau kemana wahai Abu Darda? Tidurlah dulu katanya. Jadi ketane dari tadi Salman apa? Nunggoni. Kalaupun tidak nunggoni, maka dia terbangun oleh gerakan siapa? Abu Darda. Atau mungkin terdengar suara wudunya siapa? Abu Darda. Dan seterusnya. Ketika mendengar Abu Darda akan sholat, dia pegang lagi. Wahai Abu Darda, tidurlah dulu. Ini belum saatnya sholat. Tidur dulu. Falamma kana min akhiril lail. Ketika sampai di akhir malam. Qala Salman, kum al'an. Wahai Abu Darda, bangun. Sekaranglah waktunya sholat. Ya. Fasallaya jami'an. Maka keduanya pun sholat bersama. Bisa sholat bersama sendiri-sendiri, tapi kedua-duanya sholat. Atau kedua-duanya berjamaah. Mungkin saja. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan atau faidah bahwa boleh melakukan, karena ini kemungkinan, boleh melakukan sholat malam secara berjamaah, tapi tidak dirutinkan, kata para ulama. Yani insidental. Misalnya kita ke rumah teman, berkunjung, kemudian nginep, tiba-tiba malam diketuk sama teman kita, lama gak ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ayo kita sholat malam bersama, katanya. sekali-sekali. Oh ya khair insya Allah, tunggu dulu saya mau wudhu. Misalnya begitu. Jadi insidental. Tidak dilakukan secara terus menerus. Adapun sholat tarawih itu hukumnya beda. Bahkan lebih utama kalau dilakukan secara apa? Berjamaah. Kalau memang memungkinkan dan tidak ngantuk. Kalau ngantuk maka sunahnya tidur terlebih dahulu. Nanti bangun bisa sholat dengan orang-orang yang belum sholat atau dengan keluarga. Baik, lanjut. Faqala lahu Salman, setelah selesai sholat malam, Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan dirimu memiliki hak atasmu. Wa li ahlika alaika haqqan, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berilah masing-masing haknya. Kemudian Abu Darda mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, wahai Abu Darda, apa yang dikatakan oleh Salman itu benar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis ini sahih, insyaallah akan kita ambil faedah berkaitan juga nanti dengan hadis yang setelahnya yang jauh lebih panjang dari hadis ke-149. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.